بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كم مسلمين جماعة صلاة المغرب yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Tentunya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangatlah banyak, dan tidak ada seorang pun dari kita yang mampu menghingganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jikalau kalian ingin menghitung-hitung berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia. Dan di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia, dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan akhlak. Demikian agungnya apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tujuan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah merekomendasi nabinya sebagai seseorang yang memiliki akhlak yang tinggi dan mulia. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Demikianlah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat berakhlak mulia, yang sangat berakhlak agung. Dan hal itu pula telah disabdakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya agar mereka menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Sebagaimana hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Dan berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Demikianlah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Tentunya hal itu membutuhkan kesungguhan dan upaya bagi kita semua di dalam mencontoh dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berakhlak, di dalam berbudi pekerti yang luhur, karena beliau adalah sebaik-baik contoh, karena beliau adalah sebaik-baik teladan. Hal itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian. Termasuk di antaranya adalah suri teladan dalam berakhlak kepada manusia. Demikianlah agungnya menghiasi diri kita dengan budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak yang mulia yang hendaknya kita berhias dengannya di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, yang pertama tentunya yaitu as-sidq, kejujuran. Kejujuran adalah salah satu akhlak mulia yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktab 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal-kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktab 'inda Allahi kadhaba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar kita berhias dengan akhlak yang mulia ini, yaitu kejujuran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaknya kalian bersikap jujur. Hendaknya kalian bersikap jujur di dalam segala aspek kehidupan kalian. Jujurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujurlah kalian kepada sesama manusia. Karena kata Allah, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innas sidqa yahdi ila al-birri." Karena kejujuran itu akan mengantarkan engkau kepada kebaikan. Kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan yang begitu banyak. Tidak hanya kejujuran, dia akan melakukan berbagai kebaikan demi kebaikan. Namun kebaikan yang merupakan pintu dan kunci segala kebaikan adalah kejujuran, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya as-sidq miftahu kulli khairin. As-sidq miftahu kulli khairin. Kejujuran adalah merupakan kunci segala kebaikan. Kejujuran adalah kunci segala kebaikan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan-kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Dan seseorang yang senantiasa bersikap jujur dan selalu berusaha bersikap jujur sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Dan dalam hadis ini pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar kita berhati-hati dari lawan as-sidq, lawan dari sikap jujur, yaitu al-kadzib, yaitu sikap dusta. Sikap dusta, karena kata beliau ketika beliau mengatakan iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari sikap dusta. Karena kenapa? Karena kedustaan li'anna al-kadziba yahdi ila al-fujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada kejelekan-kejelekan, kepada keburukan-keburukan, kepada segala bentuk kejelekan. Dan hal itu pula sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya al-kadzib miftahu kulli syarrin. Al-kadzib miftahu kulli syarrin. Kedustaan adalah kunci segala kejelekan. Kedustaan adalah kunci segala kejelekan. Tanamkan pada diri kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita berhati-hati dari sikap dusta di dalam segala aspek kehidupan kita, karena kedustaan itu akan mengantarkan diri kita untuk melakukan sekian banyak kejelekan-kejelekan yang lainnya selain daripada kedustaan. Kemudian Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadisnya, wal fujura wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan akan mengantarkan seseorang, akan menyeret seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wa iyad billah. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharru al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Dan seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang pendusta. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, sebagai suri teladan kita, memberikan bimbingan kepada kita agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia ini, dengan akhlak yang mulia ini, yaitu sikap kejujuran dan menjauhi sikap kedustaan. Di antara akhlak yang lainnya yang juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya pula kita berhias dengannya, hal ini telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yasta'fif yu'iffahu Allah, wa may yastaghni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Rasulullah sebagai suri teladan kita lagi-lagi memberikan contoh teladan, tidak hanya tentunya dalam bentuk ucapan beliau, beliau telah mempraktikkannya, beliau telah mengamalkannya, dan demikianlah ilmu ini, demikianlah ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita. Beliau mengajarkan kepada kita agar berhias dengan akhlak yang mulia, tidak hanya sebatas teori, tidak hanya sebatas ilmu yang kita ketahui, namun membutuhkan praktek dan amalan. Karena itulah buah dari ilmu yang telah kita ketahui. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan bimbingan kepada kita. Kata beliau, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada makhluk, dengan tidak berambisi kepada apa yang ada di sisi makhluk, ya'ifahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sifat iffah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sifat iffah, kemuliaan diri kepadanya. Inilah balasan, ganjaran dari upaya seseorang yang selalu berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada makhluk, dengan tidak meminta-minta kepada makhluk, dan tidak berambisi kepada apa yang ada di sisi makhluk. Karena hal itu akan mengurangi ketawakalan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu akan mengurangi ketawakalan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang bergantung kepada makhluk dan selalu meminta kepada makhluk, hal itu menunjukkan akan kurangnya tawakal dia kepada Allah, kurangnya bergantungnya hati dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW telah membimbingkan kepada kita sebagaimana telah dibimbingkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan harta dunia. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak." Rasulullah SAW membimbing kepada sahabatnya yang mulia Umar bin Khattab, dan juga bimbingan ini tertuju kepada umatnya, tertuju kepada kita semua. Kata beliau SAW, harta apa saja yang datang kepadamu dalam keadaan engkau tidak berambisi mendapatkannya, engkau tidak berambisi mendapatkannya, dan engkau tidak meminta-minta dari harta tersebut, fakhudhu, maka ambillah harta itu, ambillah harta itu. Wa mala, dan adapun harta yang tidak datang kepadamu, fala tutbi'hu nafsak, maka jangan engkau berambisi menggantungkan jiwamu untuk mendapatkan harta tersebut. Inilah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar memalingkan jiwa kita untuk tidak bergantung kepada makhluk, untuk tidak bergantung kepada makhluk, dan hendaknya kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah untuk menempuh sebab dalam mencari harta. Maka yang berikutnya, serahkan segala urusanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah engkau menempuh sebab, maka yang berikutnya adalah engkau menyerahkan segala urusanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bimbingan dari Nabi kita agar kita berusaha untuk menjaga kehormatan diri kita, agar kita tidak meminta-minta kepada makhluk, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk keadaan. Karena meminta-minta terkadang bentuknya dalam bentuk ucapan dan terkadang pula dalam bentuk keadaan. Seseorang dia tidak berucap, dia tidak mengatakan meminta sesuatu, namun keadaannya terlihat, gerak-geriknya terlihat, dia sangat membutuhkan sesuatu sehingga dia pun dekat kepada manusia, dia bergantung kepada manusia, menggantungkan jiwanya kepada makhluk, wal'iyadu billah. Dan inilah sesuatu yang tercela di dalam Islam. Inilah sesuatu yang tercela di dalam Islam. Ketika engkau menggantungkan hatimu kepada makhluk dan tidak menggantungkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan engkau, yang telah memberikan rezeki kepada engkau. Dialah satu-satunya yang berhak untuk engkau menggantungkan jiwamu kepadanya. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yastaghni yughnihi Allah." Dan barang siapa yang berusaha, barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, selalu berusaha merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, yughnihi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat qanaah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat qanaah ketika seseorang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya sifat yang mulia ini, yaitu sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh beruntung, sungguh telah beruntung orang yang telah masuk ke dalam Islam, telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam, mengenal Islam. Sungguh beruntung orang yang demikian ini. Demikian pula sungguh beruntung seseorang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Waruzika kafafan, sungguh beruntung orang yang demikian ini diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh beruntung pula seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang yang demikian ini selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berkeluh kesah dalam urusan dunia. Dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena dia pun memahami bahwasanya kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya, bukanlah dengan kekayaan harta, dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki, yaitu kekayaan yang bersumber dari jiwa, kekayaan yang bersumber dari jiwa seseorang yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisa al-ghina 'an kathrati al-'arab, walakin al-ghina ghina an-nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, bukanlah hakikat kekayaan itu dengan banyaknya harta, walakin al-ghina ghina an-nafs, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Seseorang yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezekinya, dia pun selalu bersyukur kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah dan bersyukur hanya kepadanya. Demikianlah seseorang yang telah diberikan sifat qanaah, telah diberi rasa qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun mendapatkan kehidupan yang bahagia di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dia senantiasa bahagia walaupun sebahagian manusia memandang dirinya memiliki kekurangan dalam hal harta, tapi ternyata pada hakikatnya orang tersebut mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang telah diberi harta yang melimpah namun tidak pernah merasa bahagia dalam kehidupannya, karena tidak merasa cukup, karena tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan justru kekayaan tersebut menjadikan dia sombong berjalan di muka bumi ini. Sebagaimana hal itu terjadi pada Qarun, pada Qarun, seseorang yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam, yang telah diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kekayaannya tidaklah menjadikan dia hidup bahagia. Justru kekayaan yang dimiliki oleh Qarun menjadikan dia binasa, menjadikan dia celaka dan binasa di dunia dan di akhirat kelak nanti. Balasan bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sungguh beruntung orang-orang yang diberikan sifat qanaah, sifat merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, sifat merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya banyaklah kalian berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yang mulia ini kepada engkau, sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa yang hendaknya kita baca di dalam sholat kita maupun di tempat-tempat yang mustajabah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, saya meminta kepadamu petunjuk, meminta kepadamu petunjuk yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Wat-tuqa, demikian pula saya meminta kepadamu ya Allah ketakwaan yaitu beramal saleh, menjalankan perintahmu dan menjauhi segala apa yang kau haramkan. Wal-afaf, dan saya meminta kepadamu ya Allah sifat al-iffah, sifat kemuliaan diri, kehormatan diri, tidak meminta-minta kepada makhluk, tidak menggantungkan hati kepada makhluk. Wal-ghina, dan sifat ghina yaitu merasa cukup atas pemberian yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Demikianlah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi seorang muslim yang memiliki sifat iffah wal qanaah, memiliki sifat kemuliaan diri dan merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri melanjutkan sifat yang berikutnya, melanjutkan akhlak yang berikutnya yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Wa man yatasabbar, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dan melatih dirinya untuk bersikap sabar, tetunggunya tentunya kesabaran membutuhkan kesungguhan dari kita, dan hendaknya kita melatih jiwa kita untuk bersabar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan melatih jiwanya untuk bersabar, yusabbirullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjabarkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjabarkan dirinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa ma utiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan tidak ada suatu pemberian, dan tidak ada seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Tidak ada seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadamu sikap as-sabr dalam segala aspek kehidupanmu. Karena tentunya dalam segala aspek kehidupan kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Dalam segala aspek kehidupan kita sangatlah membutuhkan kesabaran di dalam menghadapi seluruh permasalahan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan dengan salat. Maka kalaulah kita mengetahui bahwasanya pentingnya sikap sabar dalam segala aspek kehidupan kita, di antaranya seseorang sangat butuh kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Seseorang sangat membutuhkan kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji dan umrah, demikian pula berzakat, bersedekah, amar ma'ruf nahi munkar, berbakti kepada kedua orang tua, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang lain, perintah-perintah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain, yang mana seluruh ketaatan ini membutuhkan kesabaran. Seseorang yang tidak bisa bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah, maka dia pun akan pergi meninggalkan ketaatan tersebut. Maka dia pun akan pergi meninggalkan sholat lima waktu. Dia tidak lagi berpuasa, dia tidak lagi berzakat, dia tidak lagi bersedekah, karena dia tidak mampu bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, seseorang dalam menjalankan perintah Allah membutuhkan yang namanya kesabaran. Demikian pula seseorang di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah membutuhkan yang namanya kesabaran. Sangatlah membutuhkan yang namanya kesabaran. Seseorang yang tidak bisa bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, maka dia akan melakukan kemaksiatan tersebut. Maka dia akan terjerumus dan masuk ke dalam kemaksiatan tersebut. Demikian pula seseorang di dalam menerima segala ketentuan, ketetapan Allah, takdir Allah, juga lagi-lagi membutuhkan kesabaran. Maka oleh karena itulah, seseorang hendaknya berusaha dan berupaya melatih jiwanya untuk selalu bersabar di dalam segala aspek kehidupannya, di dalam menjalankan ketaatan dia kepada Allah, di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, di dalam menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah. Seluruh hal itu membutuhkan kesabaran. Orang-orang yang mampu melatih dirinya, melatih jiwanya untuk bersabar, yusabbirullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyabarkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat kesabaran kepadanya. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu bersabar di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dia mampu bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, mampu bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, mampu bersabar di dalam menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah. Maka janji Allah kepada mereka, dan tentunya Allah tidak pernah ingkar janji terhadap janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Berbeda halnya dengan makhluknya. Terkadang sebahagian makhluk berjanji kepada yang lainnya, namun pada kenyataannya dia pun ingkar terhadap apa yang telah dia janjikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai satu-satunya yang pantas untuk kita ibadahi, tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bagi orang-orang yang mampu melatih jiwanya untuk bersabar di dalam menjalani kehidupan dunia ini, maka Allah akan memberikan balasan surga kepada mereka. Maka Allah akan memberikan balasan surga kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam ayatnya Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan para malaikat masuk dari seluruh pintu-pintu surga sambil mereka mengucapkan salam kepada para penghuni surga. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Keselamatan atas kalian wahai para penduduk surga, disebabkan karena kesabaran kalian, disebabkan karena kesabaran kalian di dalam melaksanakan perintah Allah, disebabkan karena kesabaran kalian di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, disebabkan karena kesabaran kalian menerima segala ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kaum muslimin yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan akhlak yang mulialah engkau akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dengan akhlak yang mulialah engkau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallam ditanya, siapakah penduduk surga yang paling banyak yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq, inilah yang menyebabkan penduduk surga yang paling banyak memasukinya, disebabkan karena ketakwaan dia kepada Allah dan baiknya akhlak dia. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, yang menjadikan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah mayoritas penduduk surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang paling baik akhlaknya. Demikian yang telah diajarkan dan dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat yang mulia, akhlak dan budi pekerti yang luhur, dan tentunya sangatlah banyak akhlak-akhlak budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena waktu kita yang begitu singkat, kita cukupkan sampai di sini. Nah, nasihat yang singkat ini, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.